Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Syukur yang sebenarnya, syukur yang menjadikan kita semoga menjadi hamba-hambanya yang abdal syakur, hambanya yang pandai bersyukur, yang kelak mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi di yaumul qiyam. Yaitu syukur yang meliputi syukurnya hati, lisan, dan seluruh anggota badan. Syukurnya hati dengan menetapkan dan mengakui, mengimani bahwasanya Allah lah zat yang memberikan nikmat atas kita. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apa saja yang ada pada kalian dari nikmat ini, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya lisan, yaitu senantiasa mengucapkan tahmid, hamdalah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa demikian? Karena Allah jualah yang memberikan nikmat kepada kita. Tidak ada yang berhak mendapatkan segala bentuk ujian kecuali hanyalah Allah yang memberikan nikmat kepada kita, yang sempurna segala perbuatannya, segala sifatnya, dan baik semua nama-namanya, sehingga tidak ada celah dan tidak ada cacatnya pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya lah Allah Subhanahu wa taala untuk kita panjatkan segala bentuk pujian. Dan tak terkecuali adalah lisan kita senantiasa menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala, menyebutnya dalam rangka semakin kita bersyukur, semakin mendorong dan mengajak orang lain untuk bersyukur. Bukan menyebut nikmat itu dalam rangka bangga diri, bukan dalam rangka takabur, sombong, ujub. Karena sekali lagi nikmat itu adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun dengan nikmat Rabbmu fahaddits, maka sampaikanlah, mengungkapkannya, menyampaikannya secara lisan adalah perkara yang dituntunkan selama itu dalam rangka kita semakin mensyukurinya dan mengajak orang lain untuk bersyukur dalam rangka tadzakkur bi ni'matillah, mengingatkan nikmat Allah. Karena Allah Ta'ala senantiasa memerintahkan kepada kita untuk mengingat nikmat-Nya. Yang ketiga, syukurnya anggota badan, yaitu menjadikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk digunakan dalam ketaatan seluruh anggota badannya, matanya, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya, seiring dengan nikmat-nikmat Allah yang senantiasa dia dapat, dia terima, maka dia pergunakan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beramal soleh, dalam beribadah. Itulah syukur yang sebenarnya. Allah Ta'ala mengingatkan kepada Nabiullah Dawud dan keluarganya yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur." Beramallah wahai keluarga Dawud dalam rangka bersyukur. Jadi seseorang beramal itu menunjukkan bukti syukur atau tidaknya, dilihat dari si amalnya. Walaupun lisannya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali, walaupun hatinya ngakuin bahwasanya yang memberi nikmat adalah Allah, tetapi tidak digunakan dalam taat kepada Allah, justru maksiat, justru menumpuk dosa, itu belumlah syukur yang sebenarnya. Sekali lagi, syukur dinyatakan oleh Allah adalah diwujudkan dalam bentuk amal ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Ihmalu ala Dawuda syukra, beramallah wahai keluarga Dawud dalam rangka bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang mereka pandai bersyukur. Terbukti apa? Dari sisi amaliyahnya banyak manusia yang tidak menggunakan nikmat Allah dalam ketaatan. Banyak orang diberi sehat, justru sehatnya digunakan untuk maksiat. Banyak orang diberi kesempatan, kesempatan bukan untuk menambah amal ibadahnya, disia-siakan dalam perbuatan yang justru mendatangkan kebinasaan dan kecelakaan. Nikmatani makbunun fihi makasiru minan nas as-sihah wal farah. Dua nikmat yang banyak manusia terlalaikan untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya, yaitu kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita pergunakan nikmatnya Allah dalam rangka kita taat kepada Allah, kita tunaikan ibadah salat berjamaah dan kemudian majelis taklim. Yang majelis taklim itu adalah termasuk thalabul ilmi, mencari ilmu, wajib bagi kita. Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim, mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Kalau kita tidak menyempatkan, padahal Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, mau kapan lagi kita bisa menambah ilmu? Jangan sampai kita nanti menyesal. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Setelah mati baru minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Barangkali aku kemudian beramal-amal saleh yang dulu aku pernah tinggalkan. Penyesalan. Dulu di dunia diberi kesempatan oleh Allah, tidak digunakan sebaik-baiknya. Ayatnya Allah dia abaikan, tuntunan Rasul, sunnahnya Rasul dia tinggalkan, sehingga dia tidak tahu bagaimana ibadah, bagaimana amal soleh. Gak punya bekal yang cukup ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penyesalan, dia ingin dikembalikan ke dunia, minta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia. Apa jawabannya Allah? Kalla, tidak, tidak bisa sama sekali. Balia kalimatul waqailuha, bahkan itu sekedar kalimat yang dia bisa ucapkan, tidak akan bisa terwujud. Tidak akan bisa. Sudah nanti menghadap Allah di yaumil kiamah, kembali ke dunia enggak bisa. Dunia hanya sekali, enggak bisa direview, enggak bisa diulang. Waktu saja yang sudah lewat bagi kita, enggak bisa kita kembalikan. Ikhwan wa jazakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan taufik kepada kita, kemudahan kepada kita, hidayah kepada kita untuk kita mengkaji agamanya. Semoga majelis kita menjadi sebab bertambahnya amal soleh kita, amal ibadah kita, juga bertambahnya ilmu yang bermanfaat bagi kita, menjadikan tambahnya rasa takut kita kepada Allah, khasyatullah dalam kalbu kita, sehingga kita semakin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang meningkat iman dan takwanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, azan yang Allah yakum. Melanjutkan kajian kita, faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 15. Qala Allah tabaraka wa ta'ala huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famsu fi manakibiha wal rizqi wa ilayhi an-nusur. Allah taala berfirman yang artinya, dialah Allah yang menjadikan untuk kalian bumi ini dalula, mudah, tunduk bumi ini untuk dijelajahi, di tempat tinggali, untuk berjalan di atasnya, untuk kita menjalani kehidupan dengan segala bentuk kegiatan, istirahat enak, bekerja enak, berjalan enak, bumi ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Famsu fi manakibiha, maka berjalanlah di segala penjurunya di permukaan bumi ini. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah dari rezekinya. Wa ilaihin nusur, dan kepada Allah lah kalian bakal kembali. Pada pertemuan yang kemarin telah kita sebutkan sampai lafaz famsu fi manakibiha. Kita telah kaji bukti-bukti Allah Subhanahu wa taala menundukkan bumi ini untuk kita, sehingga mudah manusia tinggal di atasnya, beraktivitas di atasnya, mudah untuk digunakan bercocok tanam, mudah untuk digali, mudah untuk diolah, dan sebagainya dan sebagainya. Famsu fi manakibiha, berjalanlah kalian di permukaannya. Ada yang berpendapat fi manakibiha fi turukiha, di jalan-jalannya, di penjuru-penjuru jalannya. Kemudian kita masuk pada lafaz yang berikutnya, wa kulu mir rizqi, dan makanlah dari rezekinya. Qala rahimahullahu taala summa amarahum ayyakulu mir rizqihi alladhi auda'ahu fiha. Kemudian Allah taala memerintahkan manusia agar memakan dari rezekinya yang Allah taala telah persiapkan di bumi tersebut, tersedia rezekinya manusia. Silakan makan. Dengan catatan, cara mendapatkannya adalah dengan cara yang baik, sehingga yang didapat adalah rezeki toyiban halalan, halalan toyiban. Dan rezeki kita ikhwan jazakumullah sudah Allah taala persiapkan jatahnya. Enggak akan kurang, enggak akan lebih. Apapun yang kita tempuh, apapun yang kita pakai cara mendapatkannya, mau cara yang haram enggak lebih juga. Mau cara yang halal juga segitu dapatnya. Itu sudah ditetapkan. Makanya Al-Imam Qayyim rahimahullah menyebutkan, aneh kalau orang khawatir terhadap perkara yang sudah Allah pastikan untuk dirinya, sementara terhadap perkara yang tidak dipastikan untuk dirinya dia gak khawatir. Maksudnya apa? Terhadap rezeki dia khawatir, takut-takut. Gak punya ijazah bingung, bagaimana nanti makan. Loh, sudah rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Enggak usah pusing. Yang penting mau usaha. Dan usahanya yang baik, yang halal. Masa kalah dengan burung? Burung itu enggak pernah sekolah. Enggak punya ijazah, enggak punya titel. Burung, tapi antum lihat. Ikhwan jazakumullah. Ikhtiar dia usaha dan tawakal, yakin kalau ada rezeki untuknya, makanya dia keluar dari sarangnya. Pagi keluar dari sarangnya, sore pulang ke sarangnya sudah dalam keadaan kenyang. Bahkan yang meninggalkan sarangnya anak-anaknya, dia masih membawa di paruhnya untuk disuapkan kepada anak-anaknya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, beliau mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut thair." Kalau sekiranya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Niscaya Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Bagaimana burung itu? Tabdu khimason wa taruhu bitona. Pagi dalam keadaan kosong perut dan paruhnya keluar terbang. Tahu dia kalau Allah sudah sediakan rezeki, tapi rezeki itu dia dapat harus dengan usaha. Makanya dia enggak kemudian dekem aja di sarangnya itu, enggak. Terbang dia cari. Subhanallah. Enggak pernah rewel, dia enggak pernah nangis. Enggak pernah ngeluh. Terbang yakin ada rezeki. Yabdu himason. Keluar pagi dalam keadaan lapar. Wa taruhu bitona. Sore hari kembali dalam keadaan perutnya sudah penuh. Kenyang. Demikian. Pelajaran hadis ini, ikhwan jazakumullah, orang usaha itu tidak meniadakan tawakal, bahkan termasuk kesempurnaan tawakal itu usaha. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau sekiranya kalian itu tawakal kepada Allah, berserah dirinya kepada Allah dengan benar-benar tawakal, "La razaqakum kama yarzuqut thair." Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Gak pernah sepi itu burung. Ikhwan jazakumullah. Yang penting caranya yang baik. Kalau caranya salah, di situ ada dusta, di situ ada kebohongan, kedzaliman, bahkan riba. Gak akan nambah jatah rezeki, gak akan nambah. Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud sudah menyebutkan, ketika janin itu dari di rahim ibunya, umur 4 bulan, maka datanglah malaikat diutus oleh Allah SWT untuk menetapkan bikat spirit rezekihi, di antaranya untuk menetapkan jatah rezekinya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pesan beliau mengatakan, ajmilu fit talab. Perbaguslah kalian dalam mencari rezeki. Kenapa? Kata beliau alaihi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahadakum la yahruju min hadad dunya illa ba'da tufiyarizku. Sesungguhnya seseorang dari kalian tidak akan keluar dari dunia ini, tidak akan meninggalkan dunia ini kecuali sampai sudah lengkap jatah rezekinya. Jatah rezekinya misalnya semecit ini, ini sudah. Ikhwan jazakumullah. Tidak akan bisa kurang, tidak bisa lebih. Makanya orang kalau bilang kalau memang rezekinya tidak akan lari, katanya. Kan begitu. Iya. Tapi ya memang harus usaha, usaha yang baik. Kenapa? Karena itu tadi, ngapain yang jelek, ngapain dosa, ngapain yang haram, gak bisa nambah juga. Nah, supaya gak rugi dalam mencarinya, yang baik saja, yang halal saja. Karena itu yang dipertanggungjawabkan. Adapun dapatnya, itu gak akan dipertanggungjawabkan, nanti gak dihitung. Kenapa kamu dapatnya sedikit? Enggak. Si fulan dapat banyak, kamu kok dapat sedikit? Enggak. Kenapa kamu miskin? Si fulan bisa kaya? Bukan itu. Karena itu ketetapan. Ya sudah jatahnya dari Allah. Yang dilihat, yang diperhatikan, yang dinilai oleh Allah adalah min aina tasabah wa fima anfaqah. Dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Dan dapatnya itu dari cara yang halal atau haram, dibelanjakannya dalam hal yang baik atau tidak. Itulah pertanyaannya harta rezeki itu. Nah, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan seseorang kalian itu tidak akan pernah meninggalkan dunia ini pindah ke alam barzah kecuali sudah lengkap jatahnya rezekinya. Fa'ajmilu fitolab. Kata beliau, wattaqullah wa'ajmilu fitolab. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan berbagus dalam mencarinya. Ikhwan yu'azakullah. Beliau memberikan gambaran yang sangat bagus. Bagaimana Allah Ta'ala menyediakan rezeki dalam seluruh perjalanannya manusia. Sejak dia di kandungan ibu. Nah, jalur rezekinya bagi janin itu cuma satu. Jalurnya rezeki cuma satu jalan. Ya ini melalui usus plasenta. Ya, yang mengaitkan antara pusarnya dengan ibu, rahimnya ibu. Sudah itu aja. Jalurnya rezeki di situ. Nah, ikhwan jazakumullah. Usus itu plasenta, enggak boleh dipotong kalau belum harinya. Nah, mati nanti kalau dipotong di dalam rahim. Harus. Ketika lahir, nah, berarti jatahnya di rahim selesai. Di rahim, satu jalan ini harus dipotong. Harus dipotong. Kalau udah dipotong, meninggal malahan. Harus dipotong plasenta itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan jalan rezekinya berlipat sekarang. Kalau tadi satu, sekarang jadi dua. Nah, menyusu ibunya kanan kiri dua kan, kecuali yang nggak wajar. Nah, ganti susu sapi. Jatahnya jalannya dua. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi proses dua ini ada jatahnya waktunya. Masa menyusu ada jatahnya. Berapa tahun? Sempurna 2 tahun. Nah, waktunya harus diputus kalau sudah selesai. Harus diputus. Nah, 2 tahun itu diputus, dua jalur ini diputus. Namun Allah Ta'ala sediakan lagi-lagi jalannya sekarang berlipat. Jadi 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 sekarang. Apa itu? Terangkan oleh Al-Imam Qayyim. Berupa ya ini dari daging hewan, dari sayur mayur, ya. Nah, Yang ketiga adalah ya ini susu. Nah, dan yang keempat kalau enggak salah ya ini madu. Itu jatah rezekinya manusia di dunia ini sediakan oleh Allah berlipat dari yang sebelumnya. Begitu juga setelah menjalani kehidupan dunia ada masanya. Empat rezeki ini diputus, meninggal. Nah, putus. Mau antum kasih daging sudah enggak bisa. Mau kasih susu, madu enggak bisa menikmati. Alamnya sudah lain sekarang. Alam akhirat. Di alam akhirat, ikhwan jazakumullah, manakala dia lulus di kehidupan dunianya, kembali dilipat gandakan jatah rezekinya menjadi 8 pintu. Dari 1 pintu menjadi 2, 2 menjadi 4. Dari 4 terputus 8 pintu. Abwabul jannah, pintu-pintu surga. Itu ada 8. Nah, itu kalau lulus. Ikhwan fillah jazakumullah, beliau makanya mengatakan sungguh sebagian manusia itu aneh. Terhadap rezeki khawatir, sementara terhadap bekal dia untuk akhiratnya dia enggak khawatirkan. Dia enggak persiapkan, dia enggak sungguh-sungguh. Dia enggak khawatir barangkali nanti bekalnya kurang. Akhirnya dia santai. Enggak berusaha mengumpulkan bekal persiapannya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Justru ada terhadap rezeki khawatirnya luar biasa. Nah, ikhwan dan akhwat. Maka lihat Allah Ta'ala menyatakan wa kulu mir rezeki, makanlah dari rezeki yang Allah Ta'ala tersediakan di bumi ini. Allah sudah sediakan, tinggal makan saja, usaha. Nah, kata beliau, perhatikan selanjutnya. Suma amarum ayakulu min rizki alladhi awda'ahu fiha. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk makan dari rezekinya bumi ini yang Allah Ta'ala sudah persiapkan padanya. Allah Ta'ala sudah persiapkan. Fadallalaha lahum wa wata'aha. Maka Allah Ta'ala menundukkan bumi ini untuk manusia. Allah Ta'ala persediakan manusia untuk dia melewati bumi, mau jalan ke sana, jalan ke situ, silakan berusaha mencari ikhtiar sebagaimana burung tadi. Tahu dia, saya harus berusaha keluar dari sarangnya, terbang, cari. Nah, fatakofiha subul wa turuq allati yamsuna fi. Allah Ta'ala sudah sediakan di bumi ini jalan-jalan yang manusia bisa lewati, nah, untuk mencari rezeki tersebut. Ada yang lewat sana kemana? Pasar. Nah, silakan. Ada yang mau lewat kemana? Ke hutan. Tuh, ke hutan. Dari kayu rezeki. Kemana? Ke sana, ke hutan. Ngapain? Gali tanah. Lu kok digali? Dalamnya ada emas hitam, batu bara. Jadi rezeki. Nah. Mau mana? Pinggir laut. Ngapain? Nah. Cari ikan. Subhanallah. Ada yang ke laut. Ngapain? Ngebor. Laut dibor. Dapat minyak. Masya Allah. Allah Ta'ala sudah persiapkan. Silakan tinggal usaha. Nah, wa audaha rizqahum. Allah Ta'ala telah persiapkan di bumi ini rezeki mereka. Fadzakara duhayyatal maskani lil intifa wa taqallubu fiha bidahami wal maji wal akal mimma auda fiha lisakan. Maka Allah Ta'ala menyebutkan, Allah Ta'ala persiapkan bumi ini sebagai tempat tinggal yang kemudian manusia bisa mengambil manfaat, tinggal dengan tenang. Wa taqallubu fiha, manusia dia beraktivitas di bumi ini dengan pergi dan datang dan makan dari apa yang Allah Ta'ala telah persiapkan di bumi ini untuk orang-orang yang tinggal padanya. Nah, subhanallah, ihwanazakumullah. Allah Ta'ala ciptakan kita, Allah sudah sediakan rezeki kepada kita. Nah, setelah itu jangan lupa yang terpenting, Allah ingatkan terakhir di ayatnya, wa ilaihin nusur, dan kepada Allah lah tempat kembali. Khanyazakumullah. Summa nabbaha biqauli wa ilaihin nusur. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan kepada manusia dengan firman-Nya, wa ilaihin nusur, bahwasanya manusia kepada Allah akan kembali. Ala anna fi hadal maskan ghairu mustautinin wala mukiminin wala mukimin bal dakhalnahu abiri sabilin fala yahsunu ayat anna takhidahu watanan wa mustaqirran. Artinya, wa ilaihin nusur, ihwanuzakumullah, bahwasanya kita manusia di tempat tinggalnya kita di bumi ini, gharom staitinin, bukanlah kita bertempat tinggal terus menerus, walamukimin, dan bukan mukim terus menerus di dunia. Sekalipun Allah Ta'ala sudah memberikan kehidupan kita di dunia, diberikan jatah rezekinya, tapi ada masanya. Ila ajali musamma, sampai pada waktu yang Allah Ta'ala tentukan. Nah, jangan kemudian terpesona, jangan kemudian terlena, tertipu dengan gemerlapnya dunia, kesenangan dunia, atau merasa berhasil dengan dunianya, merasa jaya dengan dunianya, kemudian merasa akan kekal langgeng. Jangan. Hanya jazakumullah. Dunia ini adalah sementara. Kata beliau, badahalnahu abiri sabilin, bahkan kita masuk ke dunia ini sekedar abiri sabil, orang lewat jalan saja, lewat saja. Nah, ini sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah SAW memegang pundak beliau, akhada Rasulullah SAW bimankibi, Rasulullah SAW memegang pundak saya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, kata Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil. Jadikanlah dirimu, jadilah dirimu ini di dunia ini gharib, seperti orang asing. Orang asing itu datang, ada hajat, seperlunya, selesai pulang. Namanya asing, di situ enggak banyak kenalan. Paling yang dikenali orang yang dibutuhkan aja, enggak semuanya diajak kenalan. Ngapain? Orang asing itu datang mesti ada keperluan, selesai keperluannya pulang. Kan begitu? Itu namanya orang asing. Di situ dia asing, bukan tempat tinggalnya, dia pendatang. Enggak ada kemudian planning, saya mau bikin tempat tinggal supaya saya tinggal di sini selama-lamanya. Itu bukan orang asing namanya. Namanya orang asing, sementara paling nginep ya, cari aja penginapan kalau sempat bermalam. Karena sebentar, enggak mau bangun rumah di situ. Mau sebentar. Itu kalau asing keperluannya cuma semalam, dua malam. Seperti orang asing. Awabiri sabil, atau orang lewat jalan. Dalam perjalanannya lewat. Nah, terkadang dia butuh istirahat. Dia sudah istirahat sejenak. Minum, segarkan badan. Sudah. Berangkat lagi. Lanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Karena dia cuma lewat. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Selesai bangun, didapati oleh sahabat ngecap di badannya itu. Nah, karena tikar yang dipakainya kasar. Tikar yang dipakai itu kasar. Ya Allah, ngecap sampean di badan beliau. Ditawari oleh sahabat untuk dibuatkan kasur yang empuk, yang enak gitu ya. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mali walid dunya ma ana fid dunya illa ka'abiri sabil. Nah, dalla tahta sajarah summa raha fatarakah. Apa urusanku dengan dunia ini? Nah, kata beliau, tidaklah permisalanku di dunia ini kecuali seperti orang yang lewat jalan, lewati jalan, berteduh di bawah pohon atau tempat rindang sebentar, roham, istirahat, fatarokan, kemudian tinggalkan tempat tersebut. Itu urusannya. Gak lama-lama, sebentar aja. Itu beliau alaihissalatu wassalam. Ikhwanazam. Zuhudnya beliau tentang dunia. Maka ada seorang penyair mengatakan, tarjul baqa'a bidari laisa baqa'u fiha. Wahal sami'ta bidilli ghairu muntakil. Kata penyair, ya ini, engkau mengharap untuk bisa kekal di negeri yang tidak ada kekekalan di situ. Artinya berarti apa? Harapan yang tidak akan terwujud kalau kamu ingin kekal. Nah, ngebutai aja kalau bilang saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Lagi mabuk kepayang, pengennya hidup 1000 tahun lagi. Kamu itu loh, nanti umur 70 tahun itu sudah mungkin gak sanggup berdiri. Sudah tidur aja. Lemah sudah badan. Nah, wajah yang ganteng udah hilang. Ya kan? Gigi yang dulu kuat sudah ompong. Kok mau hidup 1000 tahun yang lagi? Mau jadi apa? Ya mana zamullah, orang sepuh-sepuh itu subhanallah. Kadang ya pengen cepat meninggal aja. Baru belum 100 tahun. Kesehatannya sudah banyak hilang. Kekuatannya sudah banyak hilang. Kita itu loh sementara. Mau berapa lama? Yang sudah 40, 50. Ntar lagi. Nah, belum segitu mas. Banyak juga muda-muda sudah duluan. Banyak juga. Tarju al-baqa'a fi dari laisa baqa'a. Kamu mengharap mau kekal di negeri yang tidak ada kekalan di dalamnya. Apakah kamu pernah mendengar orang itu berteduh kemudian enggak pernah pindah-pindah dari situ? Jalan kemudian mungkin panas atau capek berteduh sebentar, enggak pergi-pergi dari situ. Di situ aja. Pernah kamu dengar atau kamu dapetin? Iya pernah. Paling teduh sebentar, capeknya hilang, berangkat sudah. Berangkat lagi. Sebentar aja. Seperlunya. Itulah gambaran kita di dunia ini. Ikhwani jazakumullah. Fala yahsunu an natahida watanan mustaqirran, maka tidak bagus kalau kita jadikan dunia ini sebagai tempat tinggal yang tetap dan terus-menerus kekal. Enggak bagus, enggak akan terjadi. Nah, karena sementara dunia. Di mukaddimahnya kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menukilkan bait syair yang bagus di kitab Riyadhus Shalihin. Karena beliau mengarang kitab Riyadhus Shalihin ini adalah sebagai ayat, menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang itu adalah sebagai bekal, bekal orang menjalani hidup. Makanya di kitabnya Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Ya, tamannya orang-orang soleh. Jadi keindahan dengan bekal itu sebagai orang soleh. Beliau menyebutkan di mukadimahnya bahwasanya dunia ini adalah sementara. Nah, untuk kita mengumpulkan bekal di dunia ini, bekalnya apa? Ini tuntunannya. Ayat hadis yang disebutkan di kitab tersebut, Riyadhus Shalihin. Makanya beliau membawakan bait syair yang dinukilkan dari orang yang mengatakannya. Beliau mengatakan, Ehwan yuzzakumullah, innalillahi ibadan futona, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana, mereka melepas dunia, tidak ingin terikat terus, melepas dunia. Wa khaful fitana, karena takut fitnahnya dunia. Benar, dia di dunia, dia cari, dia usaha di dunia, tapi gak ingin terikat, terpatri dunia terus, enggak. Dunia harus dilepas. Saat akhir memanggil, dia harus lepas dunia. Nah, gak ingin dunia yang terus kemudian ada pada hatinya. Tolak dunia wa qabul fitana, dia lepas dunia karena takut fitnah. Nadaru fiha falamma alimu, mereka memandang dunia, perhatikan dunia ketika mereka mengerti. Anna laisat lihayyin watana, bahwasanya dunia ini bukanlah tempat tinggalnya orang yang ingin hidup. Nah, bukan tempat tinggal untuk orang yang mendapatkan kehidupan yang sebenarnya. Ja'aluha lujatan wa takhadu, maka mereka menjadikan dunia ini sebagai batu loncatan, sarana saja. Wa takhadu, kemudian mereka menjadikan salihal a'mal fiha sufuna, amal-amal soleh di dunia ini sebagai sufuna, yakni kapal untuk dia berlayar melewati dunia ini. Nah, dia yakni menggunakan amal solehnya untuk menjalani kehidupan dunia ini dengan amal-amal soleh. Itulah makanya beliau namai kitabnya Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Ini bait syair yang sangat bagus. Innalillahi ibadan futana, talaqud dunya wa khauful fitana, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang cerdas mereka, pandai. Mereka melepas dunia takut akan fitnahnya. Falamma nadaru fiha alimu, ketika mereka memandang dunia mereka tahu. anha laisat bihayyin wa tana, bahwasanya dunia ini adalah bukan tempat tinggal orang yang mencari kehidupan yang hakiki yang sebenarnya. Ja'aluha lujjatan wa takhadu, mereka menjadikan dunia ini sebagai batu loncatan sarana, dan mereka menjadikan salihal amal fiha sufuna, amalan-amalan soleh itu sebagai bahtera. Nah, kapal yang dia gunakan untuk melewati kehidupan dunia. Ini yang harus. Sekali lagi, gak bagus kalau mentarjetkan dunia ini sebagai tempat tinggal yang kekal abadi, gak mungkin. Jangan sampai seperti orang yang merasa hidup itu sebatas dunia. Sebagaimana yang telah kita lewati pembahasannya sebelum ini, mereka mengatakan wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin. Mereka mengatakan sesungguhnya kehidupan ini tidak lain adalah kehidupan kita di dunia ini. Wa ma nahnu bimab'usin, dan kita tidak akan mengalami kebangkitan nanti. Artinya ya sudah, kehidupan ini sebatas dunia ini, nanti mati ya memang dia yakin sama mati. Habis mati selesai. Maka mumpung hidup di dunia, nah, mereka kemudian mengumbar hawa nafsunya. Itu. Hidup hanya sekali, kata mereka. Mumpung hidup, puaskan diri, kata mereka. Puas hawa nafsunya. Hidup hanya sekali, salah. Bahkan kita sudah mengalami dua kehidupan. Hidup di alam rahim kita tinggalkan, kita sekarang kehidupan dunia. Nanti ada kehidupan alam barzah sebagai awal akhirat, pintunya akhirat, dan kehidupan yang kekal dan abadi itu di akhirat. Sehingga kehidupan itu ada empat. Dan akan dirasakan dua, hidup dunia dan hidup akhirat. Nah, kita hidup di alam rahim belum bisa merasakan. Hidup di dunia kita bisa merasakan. Hidup di akhirat diawali dengan alam barzah, itu sudah nanti merasakan antara nikmat dan azab. Ada nikmat kubur, ada azab kubur. Di akhirat ada nikmat akhirat, ada azab akhirat. Kalau di dunia campur, ada nikmatnya juga ada adabnya. Nikmatnya juga enggak sempurna, adabnya adalah adabul adna. Dalam Al-Qur'an bahasanya adabul adna. Adab yang masih ringan dunia ini dibandingkan adabnya akhirat, lebih pedih, lebih berat. Ikhwan jazakumullah. Sehingga orang-orang yang hanya sebatas menginginkan dunia, ikhwan fillah, Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Dalam surah Yunus Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharap bertemu dengan kami, kata Allah, tidak ingin berjumpa dengan Allah, waradu bil hayati dunya, dan mereka sebatas ridho, cukup dengan kehidupan dunia, watma'annu biha, mereka tenteram sebatas dunia, waladinahum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang mereka terhadap ayat-ayat kami mereka lalai, ulaika ma'wahumun nar, maka mereka adalah tempat tinggalnya neraka, bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Nah, sebatas dunia. Bukankah kita dapati model manusia-manusia yang demikian? Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita untuk tidak seperti orang-orang itu. Dunia memang ikhwanizakumullah Allah Ta'ala jadikan sarana. Sudah Allah Ta'ala sediakan sarana bagi kita. Makanya tadi Allah menyatakan wa kulu min rizqi, makanlah dari rezekinya. Tapi Allah ingatkan wa ilaihi nusur, kepada Allah bakal kembali. Artinya memberi kesadaran kepada kita, seenak-enaknya engkau di dunia enggak kekal. Sesenang-senangnya engkau di dunia enggak langgeng. Seberhasil-hasilnya dunia engkau di dunia engkau tidak selamanya. Sesukses-suksesnya engkau di dunia itu sementara. Kekekalan itu justru adalah kehidupan di akhirat. Maka jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia yang memang Allah Ta'ala jadikan dunia ini tempat yang menyenangkan, banyak kesenangan-kesenangan, banyak hiasan-hiasan yang indah, yang nikmat, yang menggiurkan. Allah jadikan memang itu sebagai ujian dan cobaan. Mesti kita ingat Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 7 dan 8, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan segala yang di atas bumi ini zina, perhiasan yang menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan. Dalam bahasa yang lainnya adalah mataun qalil, kesenangan yang sedikit. Mataun ghurur, kesenangan yang menipu. Hati-hati. Untuk apa Allah jadikannya demikian? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk Allah Ta'ala uji mereka siapa yang memiliki terbaik amalannya. Makanya dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala Rasulullah alaihi salatu wasalam mengingatkan kepada kita, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian dengan dunia. Hati-hati kalian dengan dunia. Sudah dipesan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wattaqun nisa, dan hati-hati kalian dengan wanita. Dunia ini umum, ya ada wanita, ada tahta, ada harta. Tapi lebih lagi dikhususkan wattaqun nisa. Hati-hati kalian dengan wanita. Karena ini yang paling besarnya. Gara-gara wanita, orang kemudian juga terjebur fitnahnya harta. Terjebur juga fitnahnya tahta. Wattaqun nisa. Hati-hati kalian dengan wanita. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwasanya dunia ini adalah dikatakan oleh beliau yakni khulwatun khatiratun, manis rasanya. Hijau ranum warnanya. Jadi rasanya menggiurkan, dilihat menyenangkan. Ini dunia. Ikhwanizakumullah. Wa ja'alakumullahu fiha khalifah, dan Allah Ta'ala menjadikan engkau di muka bumi ini sebagai khalifah, pengelola, pemakmur bumi ini. Kamu kelola, mau kamu makmurkan, kamu atur, kamu manage, kamu kelola, kamu gunakan apa, silakan. Dunia itu yang indah, hijau ranum dan manis rasanya tadi. Kemudian Allah Ta'ala akan lihat apa amalan kalian di dunia ini. Itu yang Allah Ta'ala lihat. Makanya hasilnya Allah Ta'ala nyatakan ayyuhum ahsanu amala, siapa yang mereka yang punya terbaik amalannya. Itulah seleksinya. Seleksinya itu bukannya yang dinilai, oh kamu berhasil ya mendapatkan manisnya dunia dan indahnya dunia, bukan itu. Tapi yang akan dilihat oleh Allah amalanmu, apa yang kamu perbuat, pola tingkahmu di dunia ini, itu yang dilihat oleh Allah SWT. Makanya dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum wala amwalikum walakinallaha yanduru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melihat wajah tampan, penampilan wajah kalian. Enggak dilihat oleh Allah, enggak dinilai. Mau ganteng, mau enggak, mau hitung mancung atau pesek, bukan itu ukurannya. Kalau itu kan sudah diberi oleh Allah, bukan salah kamu. Itu sudah diberi oleh Allah. Wala ajsamikum, dan tidak pula jasad kalian, mau pendek mau tinggi, bukan itu yang dinilai oleh Allah. Wala amwalikum, dan harta kalian, bukan itu yang dilihat oleh Allah, mau banyak mau sedikit, karena itu sudah jatah juga. Walakin Allah yang turu ila qulubikum wa amalikum. Namun yang Allah Ta'ala lihat adalah hati kalian, apakah isinya iman dan takwa. Wa amalikum, dan amalan kalian, itu yang Allah Ta'ala. Batin kita dilihat, mau ikhlas atau tidak, iman atau tidak, dan amalan kita, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya adanya hisab, nanti hisab amal perbuatan. Ini ikhwan fil din azanallahu wa iyyakum. Perhatikan ayat ini mengingatkan kepada kita demikian agungnya. Sehingga ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengingatkan kepada kaumnya yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Ankabut, innama ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa, sesungguhnya yang kalian ibadahi selain Allah itu, mereka enggak punya kekuasaan, enggak punya pemilikan rezeki. Bukan mereka yang ngasih rezeki kalian, enggak bisa ngasih rezeki itu berhala-berhala yang kamu sembah, patung-patung yang kamu sembah. Maka kata beliau, fabtahu indallahi rizqa, maka carilah dari sisi Allah rezeki, karena Allah yang menyediakan, Allah yang memberi. Namun wa'budu waskurulah ilaihi tuhsarun, namun jangan cukup cari rezeki, selesai, mandek, stop, finish, hanya sekedar cari rezeki. Itu sarana. Rezeki itu sarana, bukan target. Maka setelah itu fa'budullah, fa'buduhu wasykurulah, beribadahlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada Allah. Itulah yang menjadi tujuan kita hidup di dunia ini, dalam rangka ibadah, dalam rangka bersyukur kepada Allah. Kenapa? Wa ilaihi tuhsyarun, kepada Allah lah kalian nanti akan dibangkitkan kembali kepada Allah, menghadap Allah, bukan kekal di dunia. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Makanya Rasul alaihi salatu wasalam, doanya beliau di pagi hari yang sering kita sampaikan penting. Nah, pagi hari selesai subuh, sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW doanya yang beliau panjatkan pagi setelah subuh itu adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah. Tidak berhenti dari situ. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, karena ilmu ini modal. Apapun keadaan kita, tanpa ilmu gak baik. Maka ilmu yang pertama. Yang setelah itu rizqan thayyiban, rezeki yang baik. yang diminta. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik. Tidak cukup, karena itu bukan finishnya, itu sarana. Ilmu tadi modal dasar, pokok. Rezeki yang baik itu sarananya. Targetnya apa? Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Karena itu adalah bekal kita menghadap Allah. Tiga ini. Beliau mengajarkan kepada kita dalam sehari target yang kita inginkan kita peroleh dalam sehari. Kenapa dibaca pagi hari? Karena itu adalah awal kita memulai kehidupan kita. Setiap harinya kita mulai pagi. Maka kita sudah pasang target. Apa sih yang ingin kita cari dalam sehari ini? Ini, tiga ini. Ilmu yang bermanfaat. Luangkan waktu untuk nambah ilmu. Supaya nambah ilmunya. Cari rezeki yang baik, karena ini sarana. Hidup di dunia pun butuh rezeki. Targetnya apa? Amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Jangan sampai sibuknya cari rezeki, ilmu enggak peduli, amal enggak disiapkan. Ini namanya orang kebalik. Sarana jadi tujuan, tujuan justru dilupakan. Subhanallah. Ini hadisnya Rasulullah SAW mendidik kita tiga target yang kita ingin dapatkan dalam sehari. Dapat rezeki tanpa ilmu, nanti ngajaknya kepada yang gak baik-baik ini rezekinya. Nah, punya amalan tidak didasari ilmu, gak jadi amalan mutaqabbala nanti. Makanya didahulukan ilmu. Ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Rizqan thayyibah, rezeki yang baik. Amalan mutaqabbalah, amal yang diterima. Subhanallah. Target yang luar biasa. Dan orang itu kalau pasang target, ya kayak perusahaan lah kita ini. Kalau sudah punya target, kan begitu. Nah, ini yang harus didapat. Dibujuk ke sana-sana, enggak mau. Target dulu. Kalau target sudah terpenuhi, mau nyantai, mau leha-leha, aman. Nah, kan gitu. Kalau orang itu tahu target, dia akan enggak akan tergoda yang kesana kemari. Karena fokus targetnya diperoleh. Gitu. Rasulullah mendidik kita untuk menjadikan kita hidup di dunia ini penuh nilai, tidak sia-sia. Tidak percuma. Masyaallah, salamu alafiat. Kurang sedikit, tapi waktunya sudah malam. Kita cukupkan, insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.